السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka kita talabul ilmu syar'i, dan mudah-mudahan apa yang kita ambil ini menjadikan kita bertambah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dia di antara tujuan dalam menuntut ilmu, dan itulah yang dikatakan dengan al-ilm. Innamal ilmu ma yurithul khasyyah. Sesungguhnya ilmu hakikatnya adalah dialah ilmu yang menjadikan orang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita ambil kelanjutan dari hadith-hadith dalam bab ini, yaitu akan kita ambil sekarang hadith Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, qala haddathana Yusuf ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Yusuf ibn Musa, qala haddathana Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, qala haddathani Al-A'mash, telah menceritakan kepadaku Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, an Khaythamah, dari Khaythamah, an Adi bin Hatim, dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, setiap orang di antara kalian pasti akan diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hari ini di dunia kita persiapan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita harus siap-siap untuk ketemu Allah, dan kita siap-siap akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian, illa sayukallimuhu rabbuh, melainkan pasti akan diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan bahwasanya min sifatillah Azza wa Jalla, di antara sifatillah Azza wa Jalla dalam hadis ini, yaitu Allah yatakallam, Allah berbicara. Dan berbicara adalah sifatu kamal, sifat sempurna. Berbeda dengan yang bisu, Tentu Allah berbicara laisa kamitslihi syai. Pembicaraan Allah, perkataan Allah tidak ada yang serupa dengan pembicaraan dan perkataan makhluknya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara kita dengan Allah tukang penerjemah. Maka masing-masing kita akan pertanggungjawabkan amalan kita dan tidak ada lobi-lobian kecuali dalam bab syafa'ah. Dan syafa'at itu pun memiliki syarat yang ketat. Allah mengizinkan yang akan memberi syafa'at, yang berbicara dikasih izin. Allah meridhai yang akan diberi syafa'at. Dan tidak ada yang diridhai oleh Allah kecuali orang-orang yang bertauhid, yang tidak jatuh dalam perbuatan asyirku billah azza wa jalla. Nah, di sini setiap orang akan diajak berbicara. Ya muslimnya, ya kafirnya, semuanya. Dan ini pembicaraan langsung. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada tukang terjemah. Wala hijabun yahjubuhu. Di samping tidak ada tukang terjemah, tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu al-wuquf baina yadillah, berdiri di hadapan Allah azza wa jalla, tidak sama dengan berdiri di hadapan siapapun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan dalam hadis yang lain, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari posisinya hari kiamat di hadapan Allah azza wa jalla. Hatta yus'ala an arba'in, sampai kita ditanya tentang empat hal. An syababihi, yang pertama waktu muda kita, di mana kita poya-poyakan dia. Yang kedua wa an umrihi, umur kita, di mana kita manfaatkan, di mana kita habiskan. Kemudian yang ketiga wa an ilmihi, tentang ilmu kita. Fima amil, bagaimana kita mempraktikannya. Apakah sekedar ngaji tetapi tidak ada perubahan? Ya, sekedar dengar, sekedar tahu. Kemudian yang terakhir wa an malihi, tentang harta benda kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana kemana. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yasma'uhu man qarub kama yasma'uhu man ba'ud. Firman Allah, ucapan Allah hari kiamat ini, yang jauh maupun yang dekat sama didengar oleh makhluk itu, tidak ada perbedaan. Dan ini menunjukkan kalamullah, ucapan Allah tidak sama dengan ucapan makhluk. Beda kita sekarang, ya, antum di dekat saya mungkin suara saya besar, tapi kalau yang sudah berada mungkin di RSI udah kecil suaranya. Apalagi mungkin sampai Pajang, apalagi mungkin sampai Karangjangkong udah enggak dengar. Adapun kalamullah, ucapan Allah azza wa jalla, yasma'uhu man qarub kama yasma'uhu man ba'ud. Yang dekat dengan yang jauh sama semua didengarnya suara Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, hadith ini yatanawal jami'al mu'minin, sabiquhum wa lahiquhum, wa barruhum wa fajiruhum. Jadi ma minkum min ahadin, setiap orang di antara kalian, ini mencakup semua orang beriman, iman terdahulu dari zaman Adam maupun yang terakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. baik beriman yang jahat maupun yang baik. Ila qiyamis sa'ah, ya, sampai hari kiamat. Maksud dari hadits ini di sini apa? Tidak ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, malaikat maupun manusia tidak ada. Kita akan langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Bukhari di sini mengambil hadis ini pendek. Adapun lafaz yang panjang disebutkan baina ana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam id ajahu rajulun. Ali bin Hatim berkata, ketika aku di dekat Nabi alaihi salatu wasallam datang seorang laki-laki. Fasyaka ilaihil faqah. Laki-laki ini mengeluh tentang kepakirannya. Mengeluh kalau dia itu fakir, miskin, dirik, kering. Tsumatahu akhar fasyaka ilaihi qat as-sabil. Datang lagi orang lain mengeluh. Apa keluhannya? Dia dirampok. Dia dibegal. Waqala ya Adi. Nabi bertanya, hai Adi, hal ra'aital Hirah? Pernah enggak melihat suatu negeri namanya Hirah? Qultu lam araha, ya Rasulullah, aku belum lihat negeri yang namanya Hirah itu. Waqad nubbitu anha, hanya aku pernah dikasih tahu. Qala fa in talat bil hayat, ya, jika umur panjang, la tarayanna dha'inata tartahilu min al-hirah hatta tatuba fil ga'bati la takhafu ahadan illa Allah. Hai Adi, kalau umurmu panjang, engkau akan lihat seorang wanita berjalan dari mana? Dari Hirah, ya, ini negeri daerah Irak atau Syam. Dari sana dia berjalan sampai ke Makkah sendiriannya. Sampai dia tawaf di Ka'bah, tidak ada yang mengganggunya. Manusia saat itu tidak ada yang takut kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, Adi berkata, fa aina baini wa baina nafsi? Qultu fi ma baina wa baina nafsi. Adi berkata, bergumam pada dirinya, fa aina di'ar tay alladhi sa'ara al-bilad? Manakah dia penjahat-penjahat, begal-begal di'ar tay, ya, bani tay itu mana dia kalau begitu? Kok seorang wanita berjalan dari perjalanan begitu jauh sampai ke Mekah, tawaf balik lagi sendiri? Mana dia begal-begal tersebut? Kata Adi bin Hatim, yang mereka ini sa'arul bilad, mereka memporak-porandakan negeri, mereka membuat kekacauan di negeri-negeri. Mana mereka kalau di saat itu? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal in tanat bika hayatun latuftahanna kunuz Kisra. Jikalau umurmu panjang, wahai Adi bin Hatim, engkau akan mengambil harta karun, harta simpanannya Kisra. Pembesar apa? Persia. Qultu Kisra ibn Hurmuz, ya Rasulullah, yang kau maksud adalah Kisra ibn Hurmuz? Qala Kisra ibn Hurmuz. Iya, Kisra ibn Hurmuz. Walin talat bika al-hayat la tarayanna ar-rajul yakhruj min akaffihi min adh-dhahab wa al-fiddah yatlub man yaqul man yaqbaluhu fala yajid ahadan yaqbaluhu. Jika umurmu panjang, wahai Adi, engkau akan melihat seorang membawa emas sepenuh telapak tangannya, dia ingin mencari siapa yang siap menerimanya, dan ternyata tidak ada yang menerimanya. Kalau zaman sekarang kan zaman lunas, ngendeng terus, minta terus, sampai di tengah jalan minta. Zaman now, ya. Jadi nanti datang suatu masa, ada orang-orang yang mengeluarkan zakat emasnya sebanyak apa? Segenggam akan dikeluarkan. Ya. Dia cari siapa yang siap menerima. Ternyata enggak ada yang siap menerima. Walayalqayannallahu ahadukum yawma yalqahu walaysa bainahu wa bainahu turjuman yutarjimu lahu. Dan seorang di antara kalian pasti akan bertemu dengan Allah di hari pertemuan itu. Tidak ada antara dia dengan Allah tukang terjemah. Fayaqulanna alam ub'ats ilayka rasulan fayuballighuka fayaqulu bala. Di sana Allah tanya manusia, hai anak Adam, bukankah aku telah mengutus kepadamu seorang rasul yang menyampaikan Islam kepadamu? Maka di sana manusia menjawab, benar ya Allah, sudah ada. Fayaqul alam u'tika malan wa ufaddilu alaih. Kemudian Allah bertanya, ini isi pertanyaannya. Jadi pertama akan ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ditanya. Kemudian juga di antara pertanyaannya yaitu alam u'tika malan, bukankah aku sudah kasihku harta? Wa ufaddilu alaika, dan aku lebihkan engkau di atas yang lainnya. Fayaqulu bala. Hamba ini menjawab benar. Fayanzur an yamini fala yara illa jahannam. Lihat kanan, neraka jahannam. Lihat kiri, neraka jahannam. Qala Adi, lalu Adi berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Hindarilah dan jagalah diri kalian meskipun hanya dengan sebiji kurma. Faman lam yajid syiqqa tamratin fa bi kalimatin thayyibah. Kalau tidak ada dipakai bersedekah dengan kurma atau yang lainnya, maka sedekahnya pakai kata-kata yang baik. Apa itu? Maaf ya, belum ada rezeki. Coba nanti datang lagi. Fa bi kalimatin thayyibah. Qala Adi, lalu Adi bin Hatim berkata, faraitu dhainata tartahil min al-hira hatta tatuf bil ka'bah la takhaf illa Allah. Ini Adi bin Hatim menceritakan bagaimana apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat seorang wanita yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita, bagaimana dia? Dia berjalan dari Hira sendirian, tidak ada kawannya. Sampai ke Mekah, Al-Hira, Madinah tarikhiyah qadimah. Kota bersejarah klasik, lama, tua. Di mana dia? Janub wasatul Iraq. Tengah bagian selatan Iraq. Kota, ibu kota di Al-Manadirah. Sekitar berapa? 7 km ke timur selatannya kota Najaf dan kota Al-Kufah. Itu tempat Hira, bayangkan. Berarti apa? Dari Irak ke Mak sendirian. Tidak ada yang terkuti kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kuntu. Kemudian beliau berkata, dan aku, fiman iftataha kunuz Kisra ibn Hurmuz. Aku yang membuka harta karunnya Kisra ibn Hurmuz. Aku yang buka. Wala in talat bikum hayat lataronna maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhrij min akaffihi. Lalu beliau berkata, sekiranya umur kalian panjang, kalian akan melihat seorang yang akan keluar membawa sepenuh telapak tangan emas murni. Kalau boleh dibilang emas batangan. Cari siapa yang akan menerimanya. Kalau sekarang sudah zamannya apa belum? Belum. Masih zaman proposal. Ini akan banyak yang akan keluar cari siapa nerima zakat emas loh. Sekarang pembagian uang sekian aja oh rame sudah. Ya. Ini emas Pak. Enggak tanggung-tanggung. Maka para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hadis ini memberikan kita beberapa faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, hadis ini menerangkan isbat sifatul kalam lillah ala ma yaliqu bihi. Hadis ini menerangkan sifatul kalam, bahwasanya Allah Azza wa Jalla berbicara dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Kemudian hadis yang kedua, faedah yang kedua, hadis ini menerangkan a'lamun nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan peristiwa yang akan datang dan terjadi sesuai dengan apa yang dikabarkan. Dan yang memberitakan siapa? Pelaku sejarah sendiri. Siapa itu? Sahabat Adi ibn Hatim. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menerangkan kepada kita, hendaklah kita bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan siap untuk menjawab pertanyaan Allah. Apa di antara pertanyaannya? Yang pertama tentang al-ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ditanya di sini, bukankah aku mengutus seorang utusan kepadamu? Siapa itu dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla juga sebutkan dalam Al-Qur'an, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa jawaban kalian terhadap para rasul? Masing-masing umat akan ditanya. Bukan saja kita, tetapi juga seluruh umat. Dalam surah Al-Qasas ayat 65, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin?" Pada hari itu mereka akan dipanggil masing-masing oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah tanya, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa jawaban kalian terhadap dakwahnya, ajakannya para rasul alaihi wassalatu wassalam? Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan kepada kita syiddatu haul yaumil qiyamah, bagaimana dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Tidak ada yang bisa menolong kita saat itu kecuali amalan kita. Lihat kanan, neraka jahannam. Lihat kiri, neraka jahannam. Yang bisa menolong kita hanya amal kita. Maka di dunia inilah dia kesempatan kita untuk bersiap-siap, berbekal. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah taqwa Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 197. Baik, itulah dia faedah dari hadis ini. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala kembali mengatakan, qala haddatsana Ali ibn Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد telah menceritakan kepada kami عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران dari Abu Imran عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais عن أبيه dari Abdullah bin Qais عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, "Jannatan min fiddah." Ada dua surga dibuat oleh Allah dari perak. "Aniyatuhuma wa ma fihima." Seluruh pekakasnya, perabotnya, semuanya terbuat dari apa? Perak. "Wa jannatan min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima." Kemudian pula ada dua surga terbuat dari emas. Pekakasnya, perabotnya, semuanya pun terbuat dari emas. "Wama bainal qaum wa baina ay yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhi fi jannati adnin." Dan tidak ada penghalang jarak antara penduduk surga dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya jarak ridaul kibriya, selendang kesombongan Allah Azza wa Jalla. Hanya selendang saja jarak. Ketika Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan dirinya, tinggal diangkat selendang itu, maka dilihat oleh penduduk-penduduk surga. Di mana? Fi jannati Aden, di surga Aden. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, awal hadis ini apa awalnya? Jinanul Firdaus arba. Surga-surga Firdaus itu ada empat. Lalu apa yang empat itu? Dua terbuat dari emas, pekakasnya, perabotnya, seisinya emas. Duanya pula terbuat dari perak, pekakasnya, perabotnya, serta isinya dari perak. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa poin. Yang pertama, hadis ini menerangkan tafawut darajat wa manazil al-jannah. Tingkatan-tingkatan surga ini bertingkat-tingkat. Satu di atas, ada juga di bawah. Satunya terbuat dari emas, adanya juga terbuat dari perak. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita penduduk surga diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla yang terbesar, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana disebutkan wa ma bainal qaul wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'al kibriya ala wajhi. Tidak ada penghalang antara penduduk surga dengan memandang wajah Allah kecuali selendang kesombongan Allah Azza wa Jalla. Wal kibriya uridai. Kibriya, kesombongan itu selendangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini menetapkan isbat an-nazar, ya, atau hadis ini menetapkan bahwasanya nikmat terbesar penduduk surga apa? An-nazar, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Warzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim." Ya Allah, karuniailah aku memandang wajahmu yang mulia. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa kepada Allah bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini juga menetapkan sifatul kibriya ulillah azza wa jalla. Hanya milik Allah azza wa jalla sifat kesombongan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seorang yang ada di dalam hatinya seberat semut hitam paling kecil atau debu yang paling kecil rasa sombong. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal kibru, apa itu kibir? Qala batarul haq wa ghamtun nas. Ini maksud dengan sombong apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini adalah kibir. Karena di zaman sekarang ini banyak yang kibir, banyak yang sombong. Kenapa yang muda-muda ini semangat, rajin belajar, ya tahu yang benar, yang tua-tua tetap aja model lama, dikasih tahu ya sama yang muda, naik egonya. Kan kamu baru tobat, katanya. Ya, padahal ayatnya enggak baru. Hadisnya juga enggak baru. Tapi itulah manusia memang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah azza wa jalla berfirman dalam Sunan Abi Dawud, al-kibriya'u ridai, kesombongan itu selendangku, kata Allah. Wal-azamatu izari, keagungan itu adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Siapa yang ingin mengambil salah satunya dariku, aku lemparkan dia di neraka, kata Allah. Riwayat Imam Muslim mengatakan, al-izzu izaruhu, kejayaan itu adalah sarungnya Allah. Wal kibriya uridau, kesombongan itu adalah selendangnya. Faman yunazi'uni azzabtuhu, siapa yang mengambilnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan siksa dia. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan fadlu jannati adn, keutamaan surga adn. Sekaligus hadis ini menunjukkan surga adn itu surga yang sangat tinggi. Wa min lazimi dzalika. Ha, berarti konsekuensinya ya bahwasanya orang beriman akan melihat Allah di mana surga adn. Surga adn itu surga paling tinggi. Berarti Allah di mana? Allah di atas. Ini kelaziman dari hadis ini. Baik, kita ambil hadis berikutnya. Khabar. Qala haddatsana al-Humaydi, Imam al-Bukhari rahimahullah taala berkata, telah menceritakan kepada kami al-Humaydi, qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, qala haddatsana Abdul Malik ibn A'yan, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik ibn A'yan dan Jami' ibn Abi Rashid dari Abu Wa'il an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man iqtata'a mala imri'in muslim bi yaminin kadhibah, siapa yang mengambil harta seorang muslim dengan sumpah palsu, dengan sumpah palsu, laqiyallahu alaihi ghadban, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isdaqahu min kitabi Allah jalla dzikruh." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan pembenaran dari hadis itu. Siapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpah palsu, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka. Dan betapa banyak yang nyerobot-nyerobot tanah di sepanjang. Lain pula yang ngoplos. Ya. Lain pula yang mengurangi takaran. Takaran semen, takaran apa. Akhirnya datang gempa, kelihatan dia. Maniqtata, mengambil mal imri' muslim, harta seorang muslim. Bukan berarti harta orang kafir boleh. Tetap enggak boleh juga. Tapi ini adalah keumuman. Bi yaminin kadzibah, menggunakan sumpah palsu. Dia bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka. Apa ayatnya? Yaitu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al Imran pada ayat yang ke-77 ini, apa kata Allah azza wa jalla? Allah berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, itu orang-orang yang menggantikan janji-janji Allah, wasiat-wasiat Allah yang terdapat di dalam kitabnya yang diturunkan kepada nabinya, memperjualbelikannya dengan apa? Samanan qalila, dengan pengganti dengan harga yang rendah sedikit berupa dunia beserta isinya. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Wa la yukallimuhumullah, dan tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembicaraan yang menyenangkannya. Tidak akan ada pembicaraan dengannya. Wa la yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihatnya hari kiamat. Wa lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menerangkan dalam riwayat yang lain, man iqtata'a mala imri'in muslim bi yaminihi, haramallahu alaihi jannah. Siapa yang mengambil harta seorang muslim menggunakan sumpahnya, haram dia masuk surga, wajib dia masuk neraka. Lalu Nabi tanya, wa in syai'un yasir, bagaimana kalau kecil yang diambil ya Rasulullah? Qala wa in kana siwakan, meskipun hanya siwak. Ya, meskipun apa? Siwak. Baik. Apa faedah bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, hurmatu akhdhi mal imri'in muslim. Haramnya kita mengambil harta seorang muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu dam ya, ya la yahillu mal imri'in muslim illa an tibi nafsi. Haram harta seorang muslim kecuali dengan kesenangannya memberikan kita. Dengan keridoan. Adapun rampas, gosok, ya, maka ini hukumnya haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, ya, man iqtata mala mri'in muslimin tuwiqa lahu shibran, ya, dhulman shibran tuwiqa lahu yawmal qiyamati min sab'i aradin. Siapa yang mengambil harta saudaranya, ya, dengan kezaliman, maka hari kiamat akan dikalungkan oleh Allah di lehernya 7 lapis bumi. Sejengkal loh. Bagaimana kalau satu arah 100 meter persegi? Bagaimana kalau satu hektar? Ini yang pertama, haramnya memakan dan mengambil harta seorang muslim. Hatta kafir juga tidak boleh. Yang kedua, hurmatul yaminil kadzibah. Ya, haramnya dan bahayanya sumpah palsu. Maka sumpah palsu ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya yaminul ghamus. Apa arti yaminul ghamus? Aita ghamisu sahibuhu finnar, menenggelamkan pelakunya di dalam api neraka. Kemudian yang kedua, yang ketiga, faedah hadis ini, orang yang mengambil harta saudaranya dengan kezaliman dan sumpah palsu ini, dia akan bertemu dengan Allah. Berarti ini menunjukkan dia akan melihat siapa? Tetapi saat itu Allah murka. Maka ulama salaf berdalil dengan liqa ini ala ru'yah. Pertemuan ini maksudnya akan melihat. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan bahwasanya mengambil harta seorang muslim ini adalah termasuk kabairud dzunub, dosa besar, karena dikatakan wa huwa alaihi ghadaban, Allah Subhanahu wa taala murka. Baik, faedah berikutnya, hadis ini ya menerangkan sifatul ghadab, yaitu Allah Subhanahu wa taala marah. Dan marah di sini lain dari hukuman. Hukuman lain, marahlah lain. Kemudian apabila Allah murka, berarti juga Allah itu bisa ridha. Maka penduduk surga diridhai oleh Allah, penduduk neraka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah dia para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah terakhir yang belum kita sebutkan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menafsirkan ucapan beliau dengan ayat. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi itu semata-mata wahyu dari siapa? Dari Allah, bukan dari pribadi. Jadi ketika dia mengeluarkan suatu hadis, dibenarkan oleh ayat, dibacakan oleh ayat. Thumma tala qawlahu ta'ala, kemudian dibaca firman Allah. Sangat sering ini. Jadi Nabi mengeluarkan hadisnya atau Nabi mencontohkan, lalu Nabi menguatkan ucapannya itu dengan apa? Ayat. Baik, itulah dia para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Ya, mudah-mudahan apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wal ilmu indallah, sallallahu wasallam wa baraka ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.